Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu billahi robba wa bil islamina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In bahasa or in English? English. Bahasa, thank you. English. Hey, English. English. I don't understand what you mean. All thanks and blessings and praise to Allah that we can gather tonight in this room, and then we're gonna start our learning season. But just say it's learning. We're gonna learn so much from Ustaz Felix Xiao. He's such a young Ustaz in Indonesia, and he's also a famous Ustaz, a famous teacher in Indonesia, and he's gonna deliver the lecture in English, is that correct? Or in Bahasa? Doesn't matter. I'll try to translate it a little bit, so you know, maybe it's gonna be mixed in Bahasa and in English. But really, we hope that you guys go here tonight, we'll learn, and then don't hesitate to ask. And you know, your parents is not in here. Your parents are not in here. So feel free, ask whatever you want to. Parents, go with. And yeah, don't be hesitant. Without further ado, I guess I'll let Ustaz deliver his lecture. Okay, thank you very much. First of all, how many of you can listen in Indonesian? Good. Okay. That's gonna be in Indonesia. But I have my presentation here in English, so it helps you to understand what I mean. But I honestly to ask you to pay attention for my presentation, for my material is very important. Jadi pada hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wa ibtazam bi tariqatihi wa tarassama khutut jalal aqidah al islamiyyah dan asasan fikrati wa bi kiasani amali wa masdarani ahkami. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah memberikan kita segala sesuatu yang dapat kita nikmati sampai dengan saat ini. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita keimanan yang membuat kesehatan dan kemampuan kita menjadi sesuatu yang berharga. Dan mudah-mudahan ini selalu kita manfaatkan menjadi ibadah di hadapan Allah sampai dengan kematian menjemput kita. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah menuntun kita pada sebuah jalan, yang insya Allah jalan ini adalah jalan yang paling baik dan satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan Allah pada jalan yang sama, yaitu adalah jalan dakwah Islam. Sebelumnya teman-teman sekalian, ada yang harus kemudian kita atur dulu. Nah, lebih baik teman-teman yang laki-laki pindah ke tengah. Jadi you move to the middle, sit in the middle, please. Gak banyak ruang kosong di sebelah kiri nantinya. Nah, silakan. Nah, alhamdulillah. Please move the middle. Okay. Alhamdulillah. Jadi saya bisa lebih baik, mudah menjelaskan lebih dekat dengan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah adalah tentang orang pemuda. Yang pemuda ini tidak banyak dikenal oleh orang. Jadi dia tidak pernah masuk movies, dia tidak terkenal Iron Man 3 barusan main, dan dia tidak terkenal Batman, apalagi kemarin semenjak bunuh banyak orang, Jokernya bunuh banyak orang di bioskop. Dia juga tidak terkenal Superman. Tapi orang ini bukan sesuatu yang fiktif. Dia adalah real, dia nyata. Dan tidak hanya nyata, tidak hanya real, keberadaan dia sempat disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tatkala beliau masih hidup. Namanya Muhammad Al-Fatih. Semua yang ada di dalam gambar ini semua palsu. Karena ini adalah gambar game Assassin's Creed. Ya kan ya? Tapi ada satu yang asli di sini. Nah, apa yang asli? Sword, itu asli. Jadi pedangnya itu asli. Pedang ini sampai sekarang masih ada di Museum Topkapı di Istanbul. Pedang ini panjangnya hampir 1.5 meter. Jadi kalau 1.5 meter di sini sekitar 5 feet. Jadi hampir 1.5 meter. Dan kemudian di tengah-tengahnya ini bertahtakan emas, disepuh dengan emas with gold, dan tertuliskan Muhammad Khan bin Murad. Jadi Muhammad Khan bin Murad dan selanjutnya ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian doa dia kepada Allah. Jadi kalau mau lihat, once in a lifetime you must go to Istanbul, kunjungi Topkapı, dan kemudian lihat pedang ini yang kemudian Rasul sebutkan nama orang ini ketika beliau masih hidup. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya, kita ceritakan. Pertama-tama teman-teman sekalian, kita harus mengenal dulu di dalam Islam ada sesuatu yang very special, yang tidak ada di dalam other religion, tidak ada dalam agama yang lain, yaitu namanya Bisharah Rasulullah Muhammad SAW. Bisharah is a promise from Allah and Rasulullah that we cannot be seen, yang kita belum bisa lihat yet, belum bisa kita lihat, sementara itu sudah menyenangkan diri kita. Contoh misalnya, berbicara tentang Bisharah, tentang kejadian masa depan yang belum kita bisa lihat, tapi kita berbangga, berbahagia. Karena kenapa? Karena yang ngomong, karena yang berbicara adalah Allah dan Rasulullah. Misal, tahu surga, paradise, jannah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, seluas selangit dan bumi, yang kemudian ditumbuhi tanaman-tanaman yang hijau, pohon-pohon yang bisa dipetik buahnya dengan tangan. Di bawahnya ada permadani hijau, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan yang paling spesial bagi laki-laki ada bidadari-bidadari bermata jeli. Nah, how do you call it in English? Bidadari? Oh, bidadari? Fairies. Nah, ada bidadari-bidadari bermata jeli. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, lam yatmirhunna insum oblahum walajan, never been touched by man or by jin. Itu adalah fairies, bidadari. Yang kemudian Allah sampaikan kepada kita, muttaqina ala rufrufin hudri wa aqhariyin hisa. Mereka bertahtakan dengan sebuah baju-baju yang berwarna hijau, tebal, dan mereka cerdas. Dan kemudian mereka dipingit, mereka disediakan. They are conserved only for muttaqin. Mereka hanya disediakan bagi orang-orang yang mukmin. Yang katanya lagi, bidadari tadi, kalau betisnya aja kelihatan, itu kalah bulan purnama dan seluruh isinya. Nah, itu kemudian bidadari. Itu hanya bagi laki-laki, only for men. Lalu gimana kalau bagi perempuan? Tenang, apapun yang diminta perempuan, Allah kasih. Pernah suatu hari ketika saya bilang seperti ini, ada ibu-ibu kemudian berkata, Ustaz, kalau gitu, kalau semua yang Allah minta kasih, saya mau minta pada Allah. Mau minta apa, Bu? Saya minta agar suami saya nggak boleh poligami di surga. Boleh, coba aja, siapa tuh dikabulkan. Ini kan ya. Itu salah satu kemudian yang bersifat bisyarah. Bisyarah adalah promise dari Rasulullah, dari Allah, berkaitan tentang masa depan yang belum bisa kita lihat, tapi kita merasa berbahagia karena itu datang daripada Allah dan daripada Rasul. Dan ketika berbicara tentang bisyarah, Allah dan Rasul tidak hanya berbicara tentang hereafter, tapi berbicara tentang this world, this dunia. Misalnya ketika Rasul berkata, innallaha zawaliyal ardo wa ra'aitu masyariqaha wal maghribaha wa inna ummati sayaqlubu mulkuha ma zuwali minha. Jadi Rasul berkata, aku pernah ditunjukkan Allah sebuah bumi yang dibentangkan kepadaku from the east to the west, all of them. Dan kemudian Allah berkata, umatku kelak akan menguasai semua yang diperlihatkan kepadaku dari ujung timur sampai ke ujung barat. Berarti itu adalah sebuah bisyarah bahwa Islam akan menguasai dunia, will be conquer all the world. Itu adalah yang terjadi. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Bayangkan abad ke-7. Abad ke-7. 7th century. Di saat belum ada mobil, belum ada gedung-gedung pencakar langit, belum ada internet, belum ada segala sesuatu yang kita lihat pada saat ini. Satu orang bangun pagi kemudian mengatakan, tomorrow umatku akan menguasai seluruh dunia. What will you say about him? Crazy. Gitu kan ya? He's crazy. Dia gila. Lah kenapa dia gila? Karena dia berbicara tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, can't be seen by eyes, atau dipikirkan oleh logika. Dan seperti itulah Islam berjalan. Coba kita lihat. Tahu Rasulullah? Rasulullah sering diolok-olok, sering dihina, sering dicela oleh orang-orang kafir. Celaan yang paling sering pada Rasulullah adalah crazy, majnun kalau dalam bahasa Al-Quran. Makanya Al-Quran sampai turun dan mengatakan wama sohibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian termasuk orang gila. Kenapa orang gila Rasul gila? Coba bayangkan, imagine one day, one morning, di saat tadi 7th century, tatkala ada satu orang tiba-tiba pagi-pagi bilang begini, last night I have met malaikat. Kemudian malaikat itu datang kepada saya, dipotong dada saya, dikeluarkan jantung saya. Lalu kemudian it was with zamzam, with zamzam water. Kemudian dikembalikan kemudian pada dada saya, lalu seolah-olah tidak terjadi luka apapun. Aku kemudian diajak menemukan satu binatang never been seen before. Satu binatang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Punya bentangan dua sayap yang sangat indah, tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saya naik ke atas binatang tadi, kemudian saya diterbangkan. Satu kepak, dua kepak, tiga kepak, sampai saya ke Masjidil Aqsa. Sholat dua rakaat di Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, balik lagi ke dalam Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Masjidil Haram, only in one night. Kalau Anda berada di situ, apa yang Anda katakan pada orang tadi? You are crazy. Gila. Kenapa? Oke, mari kita berpikir. Let's think. Open Google Earth. Buka Google Earth. Ukur jarak antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Anda dapat jarak sekitar 1233 km. Saya enggak tahu berapa miles. 1233 km. Kira-kira sekitar ya 1000 miles lah kira-kira. 1000 miles. Jarak antara Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Bolak-balik, ulang pergi, jaraknya jadi multiply, jadi 2. 2466 km. Taruhlah 2000 miles, only in one night. Dan transportasi yang paling hebat pada saat itu adalah kuda. Not motorcycle. Horse. Yang dia berjalan cuma 120 km per day. Jadi 100 miles per day. Harusnya berapa lama dia tempuh jarak itu? Hampir bulanan, month, gitu kan ya. Tapi dia bilang dalam waktu satu hari. Rasulullah dikatakan you're crazy, gila. Rasulullah gila. Maka orang-orang kafir Quraisy jahiliyah keliling seluruh penjuru Madinah dan berkata, Rasul kalian sudah gila. Maaf, keliling seluruh Mekah dan berkata, Rasul kalian sudah gila. Dia katakan begini, begini dan begini. Rasul kalian sudah gila. Banyak muslim yang kembali murtad. Banyak muslim yang kembali kepada agama yang lama. Nah, tapi tidak satu orang, Abu Bakar As-Siddiq, tatkala ditanya oleh orang Quraisy, Rasulmu sudah gila. Rasulmu berkata begini, begini, dan begini. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar berkata, cuma begitu. Cuma begitu saja. Kalau Rasulullah berkata lebih daripada itu, aku tetap percaya. Kenapa? Karena yang ngomong, yang bilang adalah Rasulullah. Maka di dalam belajar kita kenal unzur ma qala wala tanzur man qala. Look what is saying, not who is saying. Maka di dalam keimanan dibalik, ungzur man qala wala tanzur ma qala. Lihat, look who is saying, who is saying. Bukan melihat apa yang dibicarakan. Kalau yang bicara Rasul pasti benar, itu salah satu bicara. Kalau gitu kita lihat, ini salah satu bicara pada zaman dulu. Ini adalah sebuah map, sebuah peta ketika Rasulullah masih hidup. Sekarang kalau pas di sekolah belajar geografi, buka peta berapa negara yang harus dihafalkan di situ. Berapa negara yang ada di dunia? 200. About 180. Hampir 200. Dulu enggak seribet itu, enggak sesusah itu. Dulu negara cuma dua. Satu namanya Persia. Persia and Rome. Persia is the east, Rome is the west. So, when we call now about west, we call about Rome, western. All about the area that Rome conquered is west. So, Spanish is west. France is west. Italy is west. And America is far western. So, west and east, and Islam emerge in the middle of them, from east to the west. Jadi ketika ada dua peradaban east and west, maka waktu itu peradabannya east sudah berusia 1173 tahun dan west sudah berusia 650 tahun. Dan pada saat itu Islam muncul di tengah-tengah, 0 years, baru muncul, baru emerge di Middle East. Nah, ketika itu ada kota-kota terhebat di dunia. Sekarang kalau saya tanya pada teman-teman sekalian, which city would you visit the most? Tokyo. Beside of that, selain Tokyo, beside Makkah and Madinah, of course. Where is it? Egypt. So, and the other? Spanyol. Barcelona, Madrid, Manchester. Okay, berarti bola. Nah, semua kota-kota itu pada zaman dulu, they never been. They not exist. Because in that time, when people ask to the other people, which city which you want to visit the most, then they will answer about two cities, di antara dua kota. The one is Constantinople and the other is Rome. Ah, inilah dua kota yang paling hebat di dunia pada masanya. Tidak ada orang jawab yang lain selain Constantinople and Rome. Why is Constantinople? Constantinople, the city that have church. Church itu di dalam kota tadi lebih banyak. Jadi lebih banyak daripada jumlah hari dalam satu tahun. Jadi kalau jumlah hari satu tahun berapa? 365 hari. Di situ lebih banyak gereja daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalan diperas dengan batu porfiri dan marble. Dan kemudian di setiap jalan-jalan tadi dibangun pilar-pilar yang melindungi barisan-barisan bangunan yang ada di belakangnya. Yang paling hebat di antara semuanya adalah ada satu bangunan, landmark of world, yang bangunan paling besar, the biggest in the world, paling indah di dunia, yang namanya Gereja Hagia Sophia, Saint Sophia pada zamannya. Gereja Saint Sophia ini sangat luar biasa, keren, cool, amazing. Kenapa? Ada seorang pengembara dari Rusia, datang dari Rusia setelah dia berjalan sekitar berbulan-bulan jalan dari Rusia menuju ke Konstantinopel, masuk ke dalam gereja, maka dia katakan, gereja ini sungguh indah. Tak kalah kami masuk ke dalamnya, kami tidak tahu lagi, kami tersesat, apakah kami masih berada di dunia atau kami sudah berada di heaven, di surga. Saking kerennya Konstantinopel, saking kerennya Gereja Hagia Sophia. Yang kedua, namanya Rome. Sudah pernah ke Rome? Have you been visited Rome? Rome is the biggest museum all over the world. Because every place in Rome is museum itself. Karena Rome menjadi saksi daripada kekaisaran Romawi semenjak zamannya Kaisar Julius Caesar sampai dengan Konstantinus Agung. Ini adalah kota terbaik di dunia. Rome, they have many fountains and every fountain can be drinkable. Jadi ini adalah kemudian Rom ini setiap kemudian air mancurnya itu didatangkan dari mata air di gunung yang langsung bisa dimakan. Punya sekitar 7 bukit, jadi 7 hills. Every place in 7 hills they build church, many church there and they are all good church di Konstantinopel dan Roma. Jadi Roma seandainya bukan karena Konstantinopel, dia sudah jelas menjadi kota nomor 1 di dunia. Tapi karena ada Konstantinopel, dia jadi the second, nomor 2. So there is two cities people want to visit the most. One of them are Konstantinopel and the others Rome. Konstantinopel and Rome. Dan dua-duanya mereka masuk dalam hadis yang sama. Apa hadisnya? Begini ceritanya. Rasulullah pada tahun 5 Hijriah menghadapi satu cobaan, satu musibah, one disaster yang sangat luar biasa. Perang paling hebat selama zaman Rasulullah terjadi pada tahun 5 Hijriah. Do you know what war is it? Badar War. False. Honda. Yes. Perang Honda. Honda War. Honda means trench. Parit. So when it happened, 5 Hijriah terjadi, Rasulullah dan sahabat mereka dapat sebuah berita. Berita apa? Bahwa orang-orang Arab Quraisy jahiliyah, they hear the force of the true force about 10,000 men. Jadi 10,000 orang mereka benar kumpulkan dan 10,000 ini berniat menghancurkan Madinah. Tapi Rasul punya the best intelligence in the world. Siapa? Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril kemudian kasih tahu pada Rasulullah. Ya Rasul, 10,000 pasukan berjalan ke Madinah ingin menghancurkan Madinah dan dia akan datang dalam waktu sekitar 8 days. Sekitar, 8 hari atau 7 hari, 7 days or 8 days. Maka Rasul berkata pada para sahabat, hitung pasukan kita ada berapa. Maka dapat pasukan. Ya Rasulullah, we only have 3,000 troops. 3,000 against 10,000. Logika kita mengatakan yang menang siapa? By logic. 10,000 or 3,000? 10,000. Tapi Rasulullah berkata, jangan takut, kita harus melawan mereka. Ada yang punya usul seperti apa kita melawan mereka? Salman Al-Farisi mengangkat tangannya, raise his hand, and dia berkata, Rasulullah, ketika kami di Persia menghadapi pasukan yang bigger than us, we build a trench. Kita membangun parit yang menghalangi antara mereka dan kami. Kami ambil tanahnya naik ke atas, kami naik ke atas, kami panah mereka. We have the position, the head position. Kita panah mereka, mereka tidak bisa panah ke kita. Maka kita bisa melawan mereka, walaupun saya tidak jamin kita bakal menang. Rasul katakan, okay, we build the trench. Okay, kita buat paritnya. Dan berapa panjang paritnya? The length is about 5 miles. Berapa? 5 miles. 5 miles about from Museum of Natural History to downtown. 5 miles. Di tanah Arab, bukan tanah Amerika. Tanah Amerika pakai cangkul selesai urusan. Gitu kan ya? Di tanah Arab, have you been to Arab? Sangat panas. It's very hot. Sehari itu bisa sampai 40-45 derajat Celsius. Kalau Fahrenheit berapa itu? 100 Fahrenheit. About that. Very hot dan mereka sangat panas dan harus menggali parit di sebelah utara Madinah 5 mil. Dan sangat berat sekali. And what are their logistics? Their logistics are one day separated by 10 men. Satu kurma dibagi 10 orang. Ini kemudian yang mereka makan pada tentu. You can imagine how hard is the situation for them. Jadi mereka sangat sulit pada saat itu. Kenapa sangat sulit? Mereka harus melawan 10,000 troops. And they only have 3,000 men. And they have to build a trench 5 miles. They only have a little logistic. Itulah yang terjadi pada mereka dan belum tentu menang. Wajar, saat itu banyak orang yang pergi ke belakang. Mereka berkata, ya Rasulullah, izin pergi ke belakang. Kenapa? Ada anak-anak saya belum makan. Saya mau kasih makan anak-anak saya. Dia kabur, gak balik lagi. Desertion, desertion, desert. Nah kemudian dia berkata, ya Rasul, saya mau pulang dulu. Ini ada istri saya, nanti takut dia diganggu orang. Pergi, gak balik lagi. Itu yang terjadi. Maka yang tersisa di situ, only two types of men. One, yang benar-benar beriman. The believers. Orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. The first of all, siapa? Yang benar-benar beriman, the believer. Yang kedua? Yahudi yang terpaksa. Lah kenapa Yahudi yang terpaksa ada di sana? Mereka terpaksa menaati perjanjian dengan Rasulullah. Kalau ada perang, mereka harus bantu. Maka saat itulah, tak kalah harus gali parit. Berapa panjangnya? 5 miles. Makanannya apa? Satu kurma dibagi 10. Kemudian tanah Arab, panas luar biasa. Besok berhadapan dengan pasukan, berapa banyak? 10.000, 10.000, dan mereka cuma berapa? 3.000. Saat itulah para sahabat ada yang berkata, Ya Rasulullah, which cities we conquered first? Constantinople or Rome? Can you imagine? Where are they now? In Medina. Tomorrow, they have to face 10.000 people with only 3.000 men. And they have to build a 5-mile trench. They never been go to Constantinople. They never been go to Rome. But they only hear Constantinople and Rome is the best cities in the world. And they ask for Rasulullah. Ya Rasulullah, which cities we conquer first? Constantinople or Rome? Can you imagine? Yahudi yang ada di situ, the Jews langsung kemudian ternganga. Constantinople, Rome, Muslim sudah mulai gila. Gara-gara kepanasan, because of the heat, because of the hungry. Ini mulai gila ini kaum muslim ini. Kenapa? Mereka di tengah-tengah pertempuran Madinah, besok mau melawan 10.000, makan tidak ada, pergi ke WC saja tidak bisa. Mereka berbicara tentang Constantinople and Rome. Muslim is getting crazy. Lalu Rasulullah hear that from the Jews. Maka Rasulullah seolah-olah menjawab pertanyaan ini. Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah katakan? Madinata hirokla, Madinatu hirokla, tustahu awala. You will conquer first kotanya Heraklius, the city of Heraklius. It means Constantinople. Can you imagine? In this situation, dalam situasi yang sangat sulit, sahabat tidak pernah bertanya, Ya Rasulullah, mungkinkah kita menaklukkan Konstantinopel? Mungkinkah kita menaklukkan Roma? Sahabat tidak bertanya begitu. Dan Rasul tidak menjawab, jangan pikir yang jauh-jauh deh. Sekarang aja gak bisa makan. Sekarang aja susah. Tapi Rasul katakan, kotanya Heraklius akan ditaklukkan terlebih dahulu. Atau Konstantinopel. Apa kemudian kata orang Yahudi? The Jews, when they hear Rasulullah said this, dan kemudian mereka tangan, hah? Pantas saja muslimnya gila, bosnya juga gila. Nah ini benar yang mereka katakan. Their boss is also crazy, so it's natural if their muslim is also crazy. Nah jadi ini kemudian mereka katakan. Dan kemudian kita lihat peperangan ini siapa yang menang dalam peperangan ini? Honda, muslim yang menang. Cerita lengkapnya bisa Anda buka di surat Al-Ahzab, surat 33, 1 sampai selesai. Itu cerita tentang bagaimana mustahilnya perang mereka menangkan. Setelah menang perang, Rasul mengeluarkan satu hadis yang lebih mengerikan lagi, yang lebih horor lagi. Latusahanal kunsantiniya, falanikmal amiru amiruha, falanikmal jaisu dalikal jais. Constantinople will be conquered. Verily, Constantinople will be conquered. What a wonderful leader will the leader be? And what a wonderful army will the army be? Maka ini pujian praise from Rasulullah kepada pemimpin penakluk Constantinople. Orang belum tahu siapa, tapi dia dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah praise them. If you are live in Rasulullah's days, when Rasulullah praise someone to be the wonderful leader, would you be someone of them? Tentu, mau kita menjadi salah satu daripada mereka. Dan ternyata seluruh sahabat berlomba untuk menjadi salah satu pemimpin yang terbaik. Siapa yang berlomba? Nih, yang pertama, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Do you know Abu Ayyub Al-Ansari? Doesn't know. Okay, I will tell to you. Abu Ayyub Al-Ansari is one sahabat dan rumahnya itu dijadikan tempat menginap Rasulullah. Tatkala Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah belum punya rumah. Ya kan ya? Nah, tempat menginap sampai Masjid Nabawi jadi itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. In that day, Abu Ayyub Al-Ansari was 80 years old, 80 tahun. Dan ketika 80 tahun, dia mendengarkan ada pasukan yang mau pergi ke Konstantinopel. Maka dia katakan, saya mau ikut. Pemimpinnya berkata, jangan, bapak sudah tua. Bapak tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nanti Bapak malah buat kita susah. Nanti Bapak malah buat kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Biarkan kami yang lebih muda yang pergi ke perang. Abu Ayyub berkata, no, saya mau ikut. Lah kenapa Bapak memaksa mau ikut? Maka Abu Ayyub berkata, saya ingin menunaikan janji pada Rasulullah. Apa janjinya? Rahasia, secret. Tatkala dia diajak pergi, di tengah jalan dia sekarang mau meninggal. Ketika mau meninggal, dia kasih wasiat pada orang-orang muslim, kalau saya meninggal, don't bury my body in here, but take my body with the fastest horse, go to Constantinople as fast as you can, as long as you can, and bury my body there. Akhirnya mayat dia dimakamkan di depan tembok Constantinople as a benchmarking. Abu Ayyub, 80 years, was here. Kalau ada anak muda below 80 years, enggak sampai di situ, malu-maluin. It's a shame. Jadi kan ya, itu adalah Abu Ayyub. Berikutnya, Mas Salama bin Abdul Malik tidak bisa menanggungkan Harun al-Rasyid yang sangat terkenal dengan 101 Night Arabian Tales, gitu kan ya? Tidak bisa menanggungkan juga Sultan Biyazid, sangat jago perang, sangat hebat perang, tidak bisa menanggungkan. Murad kedua, tidak bisa menanggungkan. Kenapa tidak bisa menanggungkan? Nih, ini Konstantinopel. Di mana ini? Where is it? Turkey. Turkey. Good. Oh, thank you very much. Ini adalah Turki. This is Bosphorus Strait, the strait that divides Asia and Europe. And from here to the east is Asia. From here to the west is Europe. So they call Constantinople is the last vestige of Christendom in the east. Of the city, the gates of east and west. Because Constantinople here is divided between Asia and Europe. Napoleon Bonaparte said himself that ketika seluruh negeri ini jadi sebuah seluruh dunia adalah sebuah negara, ibu kota yang paling pantas adalah Constantinople. Jadi Constantinople adalah kota yang paling penting menurut Napoleon Bonaparte. Inilah Constantinople. Wilayahnya triangle, segitiga. Di bawahnya Marmara Sea, Laut Marmara. Kemudian ini Bosphorus Strait, dan ini adalah Teluk Tanduk Emas, Golden Horn Bay. Nah, jadi inilah kemudian bentuknya seperti segitiga, dan ini adalah pertahanannya. The walls is unbreachable, impregnable. Because of what? They make the walls is very very tall and very thick. So whoever come to Constantinople to conquer them, they cannot breach the wall. So Constantinople punya sebuah dinding yang sangat tebal sekali. Siapa yang menanggungkan Constantinople? Ini orangnya. The name is Muhammad II bin Murad. Muhammad II bin Murad. Muhammad II bin Murad yang akan menaklukkan Constantinople. And this is the picture they taken when he conquered Constantinople. Berapa umurnya kira-kira? 40. 25. Salah. Ingatnya 35 salah. 21 years old menaklukkan Constantinople. Ketika yang lain, the older can do it, dia lakukan. 21 years old. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa jenggotnya panjang? Because it's a curse. Because when it come to Chinese, they don't have bear. Nah, so don't ask me why I don't have the bear. Okay. Nah, ini adalah kemudian Muhammad II bin Murad. Dia kemudian yang menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Bapaknya Murad kedua have been come to Constantinople, try to conquer Constantinople, but he don't even succeed. So when he don't succeed, maka dia perintahkan seluruh ulama-ulama untuk mengajari Muhammad Al-Fatih tadi. Semenjak kecil, bapaknya dia kemudian mendedikasikan anaknya untuk menaklukkan Konstantinopel. Dengan cara apa? Mengajarkan ulama-ulama terbaik pada dia. Yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Nah, sesuai dengan namanya, dia mengajarkan Al-Quran. Sampai Muhammad Al-Fatih khatam Al-Quran, hafiz Al-Quran ketika berumur 8 tahun. Berapa? 8 tahun dia menghafalkan Al-Quran. Dan kemudian Afsyamsuddin, ini guru spiritual sekaligus guru mental. Dia membentuk mental kesatria, heroism pada Muhammad Al-Fatih. Bagaimana caranya? Nah, ini penting bagi ibu-ibu atau bagi bapak-bapak, calon bapak dan calon ibu-ibu yang mau anaknya nanti heroisme kesatria. Setiap hari yang diajarkan oleh Muhammad kepada Muhammad Al-Fatih adalah sejarah. Sejarah Rasulullah, Sirah Nabawiyah. Maka diajarkan Sirah Nabawiyah setiap hari. Yang diajarkan adalah bagaimana Rasulullah kemudian bersikap, akhlak Rasulullah, sikap Rasulullah kepada musuh, Rasulullah mengorganisir pasukan, taktik perang Rasulullah, segala sesuatu Rasulullah diajarkan pada Muhammad Al-Fatih, sehingga kepala dia full of Rasulullah spirit and para sahabat, dan kemudian diajarkan semua sampai anak ini penuh dengan jiwa-jiwa kesatria. Ini yang membedakan kita that different Muhammad Al-Fatih and us. Kenapa di Indonesia bapak-bapak masih ingat dan ibu-ibu masih ingat ketika kita masa kecil apa cerita kita? Kancil mencuri timun. Do you know? Kancil mencuri timun? Mereka belum tahu. Kancil mencuri timun is a famous story in Indonesia. Famous child story in Indonesia. So it's story about kancil mencuri timun milik petani. In early life, in our life in Indonesia, kita sudah diajari mencuri, korupsi. Pernah dengar cerita tentang Jaka Tarub? Yeah. Yang ngintip cewek mandi? Oh, gitu ya. Peking, ngintip cewek mandi, lalu kemudian kebetulan cewek itu adalah bidadari, Paris, kemudian dia meninggalkan selendangnya diambil, bidadari tidak bisa pergi ke surga. Ketika bidadari tidak bisa pergi ke surga, maka dia menikah dengan bidadari. So, the Indonesian people is thinking, mencuri nikah sama bidadari. Gitu kan ya? Nah, itu salahnya. Sama kayak zaman sekarang. What are our children see every day? SpongeBob SquarePants. Yes. Nah, apa lagi kalau di sini sekarang? Shin-chan. Nah, everything like that. Ada sebuah penelitian mengatakan orang yang nonton SpongeBob SquarePants satu episode saja berkurang kemampuan otaknya 14%, 14% slower. How many episodes do you watch? 14% slower because of watching that things. That our itulah yang menjadi masalah pada orang-orang Indonesia nonton film Korea nangis terus sebenarnya. Nah, ini kenapa kemudian tidak tercipta mental-mental hero, mental-mental hero pada cerita. Tapi Muhammad Al-Fatih tidak. From the years of his life, dia diceritakan tentang Khalid bin Walid, diceritakan tentang Amru bin Ad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, semua diceritakan pada dia. Dan pada waktu satu hari, Syekh Syamsuddin mengajak Muhammad Al-Fatih melihat Konstantinopel dari kejauhan. Kemudian dia berkata, "What do you see?" Al-Fatih menjawab, "Konstantinopel, the city we will be conquered one day." Lalu Syekh Syamsuddin berkata, "Kota itu akan kamu taklukkan, tapi bukan oleh bapakmu, karena bapakmu sudah mencoba ke sana, dia tidak mampu. Kakekmu sudah pernah ke sana, dia tidak mampu. Rasul bilang bahwa itu kota akan ditaklukkan. Sampai sekarang 800 tahun sudah berlalu since Rasulullah said that Constantinople will be conquered, and until this day Constantinople never been conquered by anyone." Lalu kemudian Syamsuddin berkata, "Anak-anakmu akan pergi ke sana dan mereka tidak akan mampu. Kenapa? Karena menurut saya orang yang menaklukkan Constantinople, the best leader in the world, Rasulullah said the best leader that will lead the best army is in front of my eyes. Muhammad Al-Fatih, engkaulah yang akan menaklukkan Konstantinopel." Mulai dari saat itu, Muhammad Al-Fatih tumbuh sebagai seorang pemuda yang punya satu lagi pemuda keinginan, Konstantinopel will be conquered in my hands, by my hands. Itu keyakinan dia. Maka setiap hari dia berbuat sesuatu untuk memantaskan diri sebagai penakluk Konstantinopel. Apa yang dia lakukan? Nih yang dia lakukan. He mastered 8 major languages in the world di usia 16 tahun. Berapa? 16 years. So how old are you? 16. How many languages you master? Indonesian? Inggris, Japanese, and bahasa isyarat. He mastered 8 major languages in word, Latin, kemudian Greek, Yunani, kemudian French, the Arab, Persia, Arab, Persia, and Turkish, the mother language, and other language. 8 bahasa kemudian dia kuasai, dan dia jadi sultan dalam umur 12 tahun. Where have you been when you're 12 years old? Playing PlayStation, playing TV, playing games, and other. But he became sultan in 12 years old. Itulah yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan untuk memantaskan menjadi panglima terbaik yang dia lakukan adalah dia semenjak dia akil balig sampai dia meninggal tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Every day he do prayers, night prayers, tahajud. Every day he do rawatib, Muhammad al-Fatih. Because of what? Because he knew very well that Constantinople will be conquered by the best leader. And the best leader is the closest to Allah. When he close to Allah, then he will be, dia juga bisa akan menaklukkan Konstantinopel. Maka dia kemudian meninggal, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sebagai permintaan kepada Allah bahwa dia harus dipilih menjadi penakluk Konstantinopel. Tidak hanya itu, dia lakukan causality, kaidah kausalitas, sebab akibat. Dia bentuk pasukan yang terbaik. The name is the Royal Genesis. How many of you have been playing the Age of Empires? Okay. Have you been selected the Ottoman? No, haven't been. The Ottoman is Turkish. So the Ottoman special forces is Royal Janissaries, Inkisaria. It's the best army until the First World War. Royal Janissaries, Ottoman. Not the Germans. The German is after World War I. But before the fight. World War I. After. But before them is the Royal Janissaries. So about 7,000 soldiers, trained specially. Everybody there ulama that recite for them Al-Quran, recite for them hadith. So the soldiers, semua tentara mereka memahami Islam, menjadikan cita-cita tertinggi mereka adalah jihad fisabilillah. And the title they want the most is Ghazi. Who is Ghazi? The one that war for Allah, berperang demi Allah, dan kalau bisa mereka mati demi Allah. Itu adalah Al-Ghazi, orang yang berperang di jalan Allah. Maka kemudian dia juga membentuk suatu benteng namanya Rumeli Hisari, Rumeli Fortress. Nah, seperti apa Rumeli Hisari? Oke, kita balik lagi to the map. Where is it? Southwest. Constantinople. Yes. No, north is Constantinople. It is. So, this is Constantinople. The shape is like a triangle. So, this is the Bosphorus Strait, and this is the Asia. This is the Europe. When you visit Constantinople, you will standing here, and you see at the end of your sight the other side of Europe. So the only city in the world that have area Europe and Asia is Constantinople. Both of them they have. Europe they have and Asia they have. Muhammad Al-Fatih sadar kalau dia serius ingin menaklukkan Constantinople, maka dia harus menutup Selat Bosporus. Kenapa? Karena earlier siege, penyerangan-penyerangan masa lalu itu gagal karena ini tidak ditutup. Maka bala bantuan datang dari sini, bala tentara datang dari sini. Maka Muhammad Al-Fatih kemudian katakan, kalau kita pengen menutup ini, maka kita bisa menyerang Konstantinopel. Dengan cara apa? Buyutnya Muhammad Al-Fatih, grand-grandfathers of Muhammad Al-Fatih, they have built the fortress here. They name it Anadolu Hisar. Hisar means fortress. Anadolu means Anatolian. Anatolia is small Asia, Asia kecil, Anatolia. Jadi, so Anatolia Hisari means fortress that in the Asia. So Muhammad Al-Fatih think like this. When we want to close this trade, we simply build the fortress in front of our fortress before. So he planned to build the fortress in front of the Anatolia Hisar. That means Rumeli Hisar. When the plan is heard by the Caesar, so the Caesar sent a letter to Muhammad Al-Fatih dan said to Muhammad Al-Fatih, siapa engkau ini? Engkau berani membuat sebuah benteng di tanah orang lain, bukan tanahmu sendiri. Sedangkan sultan-sultan before, earlier sultan, ketika mereka membuat tempat benteng di tanah mereka sendiri, mereka minta izin kepada kami. Sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya, like a son ask to their fathers. So Muhammad Al-Fatih replied the letter dengan kata-kata seperti ini, wilayahmu, your area is Constantinople, and whatever you put in your walls and other than them, it's not your area, it's not your your kekuatanmu, bukan kekuatanmu. Ketika aku pengen bangun benteng di sini, it's my business, itu urusan saya. Dan kalau engkau mention tentang the earlier sultan, you have to know that the sultan now is different from the sultan before. What they can accomplish, I will accomplish. Yang tidak bisa mereka lakukan, akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, saya akan selesaikan. Dan bila ada orang yang datang kembali lagi dengan tujuan yang sama, saya pastikan dia tidak akan pulang dalam keadaan hidup diancam, present. So kemudian mereka kemudian tidak mengirimkan lagi pada Muhammad Al-Fatih. Maka dibangunlah benteng di sana dengan blueprint kira-kira seperti ini. Ini Anadolu Isa, ini Rumeli Isa, ini Anadolu Isa. Aslinya, kalau Anda pergi ke Turki, tingginya sekitar 8 feet, jadi sekitar 85 meter. Ini adalah sekitar 25 meter. Ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Besar gak? Besar, very big. So it belongs to the grand grand of Muhammad Al-Fatih. Punyanya Muhammad Al-Fatih lebih gede lagi, Rumeli Fortress, Rumeli Isa. Ini total 30,000 meter persegi luasnya. Dan selesai seluruh struktur ini dalam waktu 4 months. Berapa? 4 bulan. Dalam 4 bulan dengan 5,000 pekerja. Maka dia selesaikan dalam waktu 4 bulan. Coba bayangkan. Setelah ini jadi, maka benteng ini diberi nama Bogart Castle. Bogart Castle, kalau dalam bahasa Inggris, the world's kata penggorok tenggorokan, the world's kata. Maka semua sudah selesai, Constantinople siap diserang. Tapi anak muda pasti ada halangan, betul begitu? Ini halangannya, tembok Constantinople. Jadi teman-teman sekalian, guys, kalau seandainya kemudian kita lihat, ada satu struktur buatan manusia yang bisa bertahan selama 1123 tahun, you are watching it. The Constantinople walls, the walls of Constantinople are harder than the Chinese walls. Great walls. So this is the thickest walls, the thickest walls in the world. Ini tingginya sekitar 18 meter, 59 feet. Tingginya 59 feet. Kalau ada manusia di sana kira-kira kayak begini. And not only that, they have 3 layers. 3 lapis. The first one is trench. Lebarnya sekitar 20 meter. Kalau feet berapa feet itu? 60. Nah, 60 feet. Dan dalamnya sekitar 10 meter. So whoever come here with horse, they cannot cross them. You have to leave your horse. Dan kemudian mereka berenang. Kalau mereka berenang, akan dipanah dari sini. Kalau mereka berhasil mengelakkan panah, bunuh penjaga, they kill the guard, dan akan ada panah lagi dari sini. Sorry, akan ada panah lagi dari sini. Ah, panah dari sini. Nah, ketika dia bisa manjat, ini tingginya sekitar 8 meter. Berapa feet, Pak? 25. Ah, kira-kira begitulah. Less or more. Nah, 8 meter. Kalau dia bisa kemudian manjat, akan dipanah lagi dari sini. Ini sekitar 12 meter. Tebalnya 5 meter. Kalau dia di Muhammad Al-Fatih, dia apa yang coba bisa masuk? How can you bridge the wall? By typing. Go to the other side. This is not Indonesia. You can bribe people to go inside. How can you go inside? How can you climbing the wall? No, tidak akan berhasil. Mereka lempar batu dari atas. So how can you get inside? Okay, build a tunnel. So you can come up here. Semua orang sudah memikirkan seperti itu. Prajurit Serbia menggali terowongan, tunnel, dan mereka bisa berharap muncul di sini. But Constantinople people are smarter. Mereka punya baskom, kok baskom? Bahasa Inggris apa itu baskom? Basket. Mereka kemudian buat basket, banyak basket, dan mereka isi air. Tadi mereka isi air, dan kemudian kalau ada orang yang gali di bawah akan bergetar. They know who are tunneling and where the direction are. Mereka buat lubang counter attack tunnel. Mereka siram kemudian oil. That flammable. So they burn the flames dan terbakar di bawah tunnel hidup-hidup. Itu terjadi. So the tunnel is not working. Dengan cara apa lagi? Flying. There is no flying things in that time. Okay. Lagi apa lagi kira-kira? We do istighosah, doa, enggak akan menang-menang sebenarnya. Nah, mungkin ketika semua tahu bahwa tidak akan menang-menang, maka apa sih juga tahu. Kalau saya mencoba cara-cara yang sudah pernah dicoba earlier, maka saya tidak akan pernah menang. Lalu gimana caranya? Harus ada cara that never been before, yang belum pernah dicoba sebelumnya. Dengan cara apa? Juga dia tidak tahu, tapi yang dia yakini wa mayyatakila ya insyaallah makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, Allah kasih kemudian jalan keluar dan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ternyata betul, pucuk dicinta ulang tiba. Bahasa Inggrisnya apa itu? Enggak ada gitu kan. Pucuk dicinta ulang tiba. Satu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Who's the name? Orban. Orban adalah seorang Kristen. Maka dia punya rancangan senjata yang baik dan dia pergi ke tempat sisa. Ketika dia sampai ke tempat sisa, dia bilang, "Pak, saya punya rancangan senjata, the new design of weapon that have that never been before seen by people." Maksudnya tidak pernah dilihat sebelumnya. Kaisar lihat, "Oh, sangat bagus sekali. Berapa bikinnya? Fee-nya segini, materialnya segini. Kalau buat ya, yeah? The story." Yes. Not the sword, but the new weapon has that never been seen before. Jadi kemudian ketika kemudian dilihat, bagus sekali, berapa bikinnya? Fee-nya segini, materialnya segini. Kemudian Caesar mengatakan, sayangnya kita lagi gak punya duit. We run out of money. So you stay here, and when we gather all the money, we can share to you, then we will build the weapon. Satu tahun Orban tinggal di sana, tidak dibuat senjatanya. Namanya tukang senjata kan nggak punya ideologi. Begitu kan ya? Dia datang pada yang punya duit. Dia datang pada Muhammad Al-Fatih. Lalu berkata yang sama, "Do you want the new weapon?" Maka Muhammad Al-Fatih berkata, "Bisakah engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? That can project proyektil as big as this." Pakai tangannya, as big as this. Kemudian Orban berkata, "Apakah engkau berniat menghancurkan tembok Konstantinopel?" Karena Orban tahu persis dari fisik, fisika, kalau ada proyektil yang bisa dilemparkan sebesar itu, tembok itu hancur. Kalau ada massa sebesar itu bisa dilemparkan. Maka Al-Fatih berkata, "Kalau iya, kenapa?" Orban menjawab, "Kalau iya, kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tahu setiap sudut daripada tembok ini. Dan kalau anda mau menghancurkan, saya punya senjatanya." Maka dibuatlah yang namanya The Great Turkish Bomber. Super gun. How big is the gun? Nih, kalibernya 0,7 meter. Berapa feet? Two feet. 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton. Berapa pound? I have no idea. So, apa 18,2 ton? You convert yourself. Panjangnya 5,2 meter. 5.2 meter. Jarak tembaknya 1.6 kilometer. About 1.5 mile jarak tembaknya. Dan berat pelurunya 680 kg. Bayangkan, ditembakkan itu kemudian batu 680 kg. Kira-kira gimana? Ini panjangnya 5,2 meter. Tapi lihat, cium. 2 meter masuk ke dalam tanah. Al-Fatih berkata, "Bagus, bagus, bagus. Well, well, well. I love your weapon. So build for me the weapon that's twice as this." Gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya, bukan saya. Akhirnya dibuatkan pada Muhammad Al-Fatih. Totally in 1 year, Orban finished about 69 weapon as this. 69. It's 5.2 meters. And the other is twice as this, 8.4 meters. And the other is equally about 3 meters in long. So this is yang rata-ratanya. Di panjang rata-rata 3 meter. Masih ada, sampai sekarang masih ada. Di mana? Di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Jadi how to use it, then you will know how to use it. So kalau ada seorang manusia berdiri di situ, kira-kira begini. Nah, ini spot. Nah, jadi sangat kecil sekali. Nah, kalau kita lihat in 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih go to Constantinople. He want to conquer Constantinople karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Nah, ini Constantinople. Teman-teman sekarang masih ingat the shape is a triangle. So from the south is Marmara Sea, from the east is also the sea, Bosphorus Strait, and the others also the sea. So Muhammad Al-Fatih attacked them from three direction. From south he tried to attack from the sea Marmara, and from the east he want to close to the Golden Horn. So he want to inside the Golden Horn and attack from the north. So from the west the totally pasukan total menyerang dari sebelah barat, dan tembok yang tadi Anda lihat, tembok yang three layers tadi, bukan 100-200 meter panjangnya, 7.5 kilometer, 5 miles, 3 layers walls that impregnable, unbreachable for 1123 years. Can you imagine? Di depan Muhammad Al-Fatih terbentang satu legenda berusia 1123 tahun, dan dia menyerang Konstantinopel dengan cara apa? Dia siapkan 400 kapal menyerang Konstantinopel dari sebelah selatan. Dari sebelah timur beberapa kapal kecil dibuat untuk menghancurkan dari sebelah Teluk Tanduk Mas, dan total 250,000 pasukan march from Edirne to Constantinople in 1.5 months. Mereka kemudian berjalan dengan sangat luar biasa. Seorang sejarawan mengatakan, tatkala kami berjalan pergi ke Constantinople, maka matahari di siang hari tidak bisa sampai ke dalam trompah kami. Karena kenapa? Terhalang oleh bendera-bendera our banners dan ombak-ombak kami. Jadi matahari tidak bisa sampai. Sunlight cannot go to their foot because terhalang oleh kemudian banner-banner mereka dan ombak-ombak mereka. Dan pada malam hari, kemah-kemah mereka menutupi seluruh bumi sehingga the land can be seen because of their tenda-tenda mereka itu. Nah, ketika mereka sampai ke Constantinople, giliran orang Constantinople yang menceritakan, "We have seen the Muslim like a river of steel." Why the river of steel? Baju zirah mereka memantulkan sinar matahari. The river of steel that came to us kemudian meliputi kami from shore to shore, dari pantai sampai ke pantai, semuanya Muslim. Can you imagine? All of them Muslim mengelilingi Konstantinopel. Dan pada tanggal 6 April, Al-Fatih mengirimkan sebuah utusan, "Serahkan kota kepada kami, surrender the city, then there is no blood will be shed, then there is no kerusakan yang akan dimuat." Maka kemudian Kaisar mengatakan, "Lebih baik kami mati dalam kota ini." Al-Fatih berkata, "So be it." Maka kemudian terjadilah perang besar pada tanggal 6 April 1453. Ditembakkan meriam yang pertama. Yang menang siapa? Muhammad Al-Fatih or Constantinople? Muhammad Al-Fatih. You want Muhammad Al-Fatih. But the reality is inverse. Sebaliknya. Kenapa? Karena pasukan Muhammad Al-Fatih menyerang dari tiga arah dan mereka kalah total. Kenapa kalah total? Pasukan-pasukan laut, 400 kapal mereka hancur dengan 27 kapal Konstantinopel. Total kapal Konstantinopel, 27 kapal Konstantinopel is bigger than Muslim, about 10 times to 14 times, 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal umat Muslim. Kalah total di lautan. Bagaimana respon laut? Dipasang rantai segede King Kong. Bahasa Inggrisnya apa itu? Di bahasa penanti yang sangat besar. Nah, jadi a very big chain to block the golden bay, the golden horn bay. So they make the chain as big as this. Jadi masalahnya segede-gede begini dan memblok benar kapal-kapal supaya nggak bisa masuk. Lah, gimana dengan sebelah barat? Kan ada meriam-meriam yang hebat tadi. Betul, meriamnya sangat hebat. Ditembakkan, hancur ratakan. A portion of wall is kemudian breach. But kemudian ada kelemahan yang baru diketahui. Apa namanya? Kelemahannya adalah reloadnya 3 jam sekali. Jangan diganggu. Don't stop. Kenapa? Harus didinginkan terlebih dahulu. Pernah ada gelas? Gelas kalau diisi air panas, lalu diisi air dingin, apa terjadi? Break. Oke, sama kayak kemudian ini. Ini adalah dari tembaga. Jadi meriamnya tadi dari tembaga. The cannon is made from koper. Nah, dari tembaga. Tapi kemudian tembaga bergesekan dengan batu seberat 680 kg, you can tell how much the friction is and how much the heat will be come from it. So, sangat panas sekali. Ketika dibiarkan dingin sangat cepat, pecah. Jadi harus didinginkan secara pelan-pelan. Dikasih kemudian minyak hewani sehingga pelan-pelan mendingin. 3 jam sekali. 3 jam sekali, urusannya tidak selesai. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Shock, reparasi, di repair. Kemudian shock, kemudian bridge, repair. Shock, bridge, repair. Terus seperti itu. Dari tanggal 6 April sampai tanggal 20, tidak tersisa sedekah pun kemenangan pada Konstan Nobel. Satu pun tidak ada bisa menyangka Konstan Nobel bakal dikalahkan. Maka yang terjadi adalah pasukan semuanya stres. The moral is down. Kemudian mereka menyalahkan. Gara-gara Muhammad Al-Fatih nih menaklukkan Konstan Nobel kayak apa? Mana bisa? Yang terjadi, mayat-mayat bertambah tinggi. The pile of bodies getting bigger and taller. The pile of bodies kemudian banyak, mereka kemudian kehilangan orang-orang mereka. Maka mereka berkata, gara-gara Muhammad Al-Fatih mengejar sesuatu yang tidak pasti. Maka Al-Fatih tahu, dia kumpulkan seluruh komandan-komandannya. Kemudian dia berkata, kita terus perang atau tidak? Komandan-komandannya gak ada yang berani ngomong. Gak ada yang berani bicara. Satu orang di antara mereka angkat bicara. Lalu dia bicara begini. The name is Khalil Pasha. Khalil Pasha is the advisor of the father of Muhammad Al-Fatih. So he's very senior. So dia berkata, Muhammad Al-Fatih, bukankah saya adalah penasihat yang paling senior? Ya. Saya melihatmu dari kecil tumbuh menjadi seorang panglima besar yang hebat. Engkau adalah harapan kaum muslimin di masa depan. Engkau bisa memimpin mereka menaklukkan negara apapun yang engkau mau. Tapi menurut saya sekarang, daripada pasukan kita habis di sini, lebih baik kita pulang dulu aja lah. Lebih baik kita mundur dulu aja lah. Apa tidak senang? Sebelum dia tersebut, meja dibanting. Seorang mualaf, convert, seorang yang convert dari non-muslim kepada muslim. Dia berkata, namanya Zagonus Pasha. Jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Sesungguhnya Iskandar Agung, the great Alexander, come from the west to the east, conquer all over the east, with only troops that help from our troops. Kita punya pasukan 2 kali lipat, masa kita kalah di bawah batu-batuan ini? Saya tidak terima. Kalau kita mau, kita bisa menghancurkan mereka. Apa yang sudah kita mulai, wajib kita selesaikan. What we been, start, must be our finish, must be finished. So ini harus diteruskan. Tidak boleh kemudian kita kemudian realignkan terhadap mereka, tingkatkan tekanan pada mereka. Lalu kemudian jawabkan perannya lanjut atau tidak? Continue atau enggak? Lanjut. Kalau gitu kita juga lanjut. Oh, kalau gitu gimana nih? Kalau kita lanjut, seluruh pasukan tidak ada yang bisa menembus Konstantinopel. Terus gimana caranya? Ada seorang advisor yang lain, penasihat yang lain berkata, gini caranya Pak. Kenapa kita tidak bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena the main defense forces of Konstantinopel is concentrated in the middle, in the wall of Konstantinopel, and the north area is tidak ada pasukan sama sekali. Sama sekali tidak ada yang mempertahankan. Karena apa? They have the big chain here. So tidak ada satupun kapal yang bisa masuk ke dalam. Jadi penasihat ini mengatakan, kalaulah if our ship can enter the Golden Bay, the Golden Horn Bay, so the pasukan yang ada di sini akan pergi ke sebelah utara. Dan pasukan di sini akan berkurang. Kalau berkurang, maka mereka tidak akan bisa repair the walls secepat yang semula. As fast as now. So kita harus kemudian menemukan cara menembus kemudian kapal-kapal tadi menuju selatan Rumah. The problem is the chain. So how come can you go into the Golden Horn if you are Muhammad Al-Mahdi? Jumping, it's not dolphin. Terus gimana caranya? Well, no, bukan kapal selam. Terus gimana? Dipotong. The chain can be cut because it's this big. It is this big. Sangat besar sekali. Ditabrak kapal, kapalnya tenggelam. So, how come? Go on. Oh, this is weird. Go on. Apakah tiba persis ini semua tidak bisa dilakukan? Maka aku berkata, tenang. Saya sudah memikirkan ini dari semalam. Dari semalam saya sudah memikirkan tentang hal ini dan saya punya caranya. Gimana caranya? Muhammad Al-Fatih says, it very easy. So how easy? Gini caranya. Kan kita punya kapal. Kapal ini, we park the ship in the Galata. Or, if we have parked the ship on the Galata, we continue to have the ship across the Galata. So, when we have across the Galata, we will back to the sea. So, now we have our ships in the Golden Bay Hall. And the truth says, it's very easy. But, okay, how? Because it's very hard to make, so when they have to fire one projectile, they have to think it carefully, so they cannot shoot the chain. Nah, so when ketika galat ini harus sudah dinaikkan, maka seluruh pasukan berkata masuk akal. Tapi masalahnya adalah, sorry Sultan, do you forget that the Galata is bukit hills, tingginya 60 meter di atas permukaan laut. Al-Fatih kemudian berkata, yes, I'm very aware of that. But when you do not think we will across the Galata with our ships, then the Constantinople will not think as well. So this is the best strategy. Rasulullah said to us, every word he dan ketika Rasulullah kemudian setiap apa, Rasul mengandalkan apa? The effect of surprise. Itu yang paling luar biasa. Rasulullah tidak pernah menggunakan strategi yang sama dalam setiap perang. Maka ini strategi yang terbaik. Seluruh pasukan sepakat. Sesuatu kemustahilan, impossible in life, dan bisa memindahkan kapal melalui Bukit Galata. Tanggal 21 April disepakati bahwa kapal-kapal akan dinaikkan melalui Bukit Galata. Dan Anda tahu apa terjadi pada esok harinya? 22 April 1453. Yang mereka saksikan adalah kemustahilan yang berubah menjadi sebuah strategi perang terhebat sepanjang masa. The Suffolk Naval Strategy. 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanduk dalam waktu satu malam. Berapa? 72 ships pindah, move from Bosporus Strait to the Golden Horn Bay in only one night. Berapa lama? Satu malam. How many ships? 72 kapal. 72 ships. Kapan mereka bisa? Mereka pasang clock. Kayu clock. Kemudian kayu ini ditebang, mereka bariskan, kapal-kapal ditarik dengan kayu-kayu. Dan bayangkan seberapa hebat mereka pada saat itu. Kenapa? Mereka meyakini Rasulullah tidak mungkin bohong, mereka pasti bisa menaklukkan Konstantinopel. Pada tanggal 22 April 1453, takdir berkumandang dari atas Bukit Galata. Orang Konstantinopel terbangun, kemudian mereka lari, kundang-langgang, naik ke atas menara, melihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka saksikan, horor. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata. Tatkala mereka saksikan biru di bawahnya, mereka saksikan kapal-kapal perang, warship, baris-baris, march to their area. Yang selama ini mereka sangka adalah teritori yang paling aman, berubah menjadi teritori yang paling berbahaya buat mereka. Maka mereka katakan, Constantinople is over. Kenapa? Muhammad Al-Fatih is a crazy person. Dia menjadikan ombak-ombak lautan seperti tempat pelabuh kapal-kapalnya, dan menjadikan Bukit Galata sebagai pengganti daripada ombak-ombaknya. Maka dari itu dibuatlah kemudian peperangan yang berlanjut. 20 April lanjut sampai 21 Mei 1453, almost two months. They have war in there. They seize the Constantinople. They succeed to make a beautiful bridge in the wall that cannot be repaired. Sangat besar dan lubangnya dengan seluruh invasi-invasi yang dilakukan dan segala macam. Maka lubang pesan Basilia yang kemudian dibuat, maka Al-Fatih pada tanggal 27 mengumpulkan seluruh pasukannya dan berkata, pasukan-pasukan saya sekarang berhenti semuanya berperang. Kenapa? 2 days from now kita akan melakukan serangan umum yang terakhir. Kalau kita menang, kota ini kita kuasai. Kalau kita kalah, biarlah kita buried in this city. Kita terkubur di bawah batu-batu kota ini. Maka ketika tanggal 28, semua pasukan diwajibkan berpuasa. Fasting in 28 May 1453. Ketika semua berpuasa, terlalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Semua orang membacakan Al-Quran. Ulama-ulama turun membacakan hadis-hadis kemuliaan penaklukan Konstantinopel. Pada tanggal 29 jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari, Al-Fatih kemudian membacakan satu khotbah yang sampai sekarang masih kita ingat. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan untuk menjaga syariat Islam tetap di depan mata mereka. Dan jangan sekali-kali melanggar aturan Islam yang mulia. Kenapa? Karena dia tahu kemenangan dia bukan akibat kekuatan dia, tapi atas izin dan pertolongan Allah. Dan Allah akan menurunkan izin, Allah menurunkan pertolongan kalau kita tidak violate the Islamic syariah. Maka jangan maksiat sedikit pun. Maka bertakwalah kepada Allah. Dilepas pasukan jam 2 sampai jam 4, gak kena. Jam 4 sampai jam 6, gak kena. Jam 6 pagi diturunkan pasukan inti syariah, pasukan terlalu jadi syariah. And behold the sunrise, the rest is history. Konstantinopel takluk di tangan kaum muslimin. Tanggal 29 Mei 1453, Al-Fatih masuk ke dalam gerbang Gate of Charisius dan berkata, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Dia berjalan dengan kuda putihnya, diiringi dengan bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, straight to Hagia Sophia, straight to Saint Sophia. Kemudian ketika dia sampai ke depan Saint Sophia, dia mengagumi bagaimana kemudian indahnya gedung ini. Tidak dapat menahan emosi dia, dia turun dari kuda, sujud syukur, kemudian mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaruh ke atas kepala dia. Sebagai sebuah perwujudan, dia hanya berasal daripada tanah. Masuk ke dalam gereja Konstantinopel dan mendapatkan thousands of people crying. Dan mereka meminta-minta, jangan kami dibunuh, jangan kami dibunuh. Karena di saat yang sama, at the same time, Spanish is reconquered. Do you know reconquistar? The Spanish reconquered the Andalusia. Nah, and then in the Spanish, in the same time, the Muslims and the Jews are get killed by the Christians. They have the called Mahkamah Inquisisi. The Inquisition. You can Google in the Google, and you have Mahkamah Inquisisi is killing many people, thousands of people. 100,000 people. So kita tidak bisa menjumpai lagi orang Muslim di Spanyol sampai dengan sekarang. Tapi ketika Ayah Sofia Muhammad Abdul Malara mengatakan, keluar kalian semua dari gereja ini. Kalian semua aman, yang pengen pergi dari kota silakan pergi. Yang ingin tinggal di kota tempat tinggal, properti mereka dijamin. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Maka pada pagi itu semua budak wanita dikeluarkan, anak-anak dikeluarkan, seluruh patung-patung dikeluarkan dan dihancurkan dan dibersihkan tempat. Dibangunkan satu mihrab yang paling indah di tempatnya. Dan sebelum asar, semua sudah selesai. Asar di hari yang sama, azan berkumandang for the first time in Constantinople. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama kali di Constantinople. Sampai detik ini, azan tidak berhenti berkumandang di Constantinople. Sayangnya tempatnya sekarang berubah menjadi musim. Kayak dongeng ya? Kayak fairy tale ya? Enggak, ini bukan dongeng. Ini kenyataan. Bukan fiksi. Tapi ini adalah kenyataan yang ada ketika kita masih punya kemuliaan Islam. Kali ini kita lihat, pembahasan kita bukan tentang Konstantinopel, pembahasan kita bukan tentang Al-Fatih, tapi pembahasan kita adalah 825 tahun penantian. Berapa lama menanti? 825 tahun. They are waiting, so Rasulullah said will become true. Rasulullah said Constantinople will be conquered. Verily, Constantinople will be conquered. 800 tahun kemudian, baru ada seorang pemuda datang ke sana. Coba bayangkan, tatkala Rasul bilang begitu, gila, crazy. Ya kan ya? You're crazy people. Anda orang gila. Ini gak mungkin, mustahil, impossible. 825 tahun kemudian, datang seorang pemuda, usianya berapa? 21 tahun, masuk ke dalam kota dan mengatakan, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama? 825 tahun. Anda coba lihat, yang mereka jaga keyakinan 825 tahun. Percaya bahwa Rasul tidak pernah bohong, bahwa Rasul pasti benar. 825 tahun mereka menanti. Kalau gitu kita tanya sekarang, apa rahasia mereka? Apa rahasia mereka? Kenapa mereka bisa hebat? Allah, bukan hanya Allah. Kita punya Allah sekarang? Kita punya ourself lemah, gak berdaya, weak. Kenapa kita bisa weak? Kenapa mereka bisa kuat? Sekarang Muslim is 1.7 million in the world. But in their time, Muslim is not bigger than us. Billion people. Nah, mulai ini mulai bisa kita lihat. Kenapa kemudian mereka bisa lebih hebat daripada kita? Karena ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata. Dan kita tidak percaya pada sesuatu kecuali dengan mata dan kecuali dengan logika. Itu kelemahan kita. Contoh misalnya, tahu Amru bin Yasir? Amru bin Yasir adalah seorang anak muda. Budak itu bahasa Inggrisnya apa? His mother is a slave and his father also a slave. A slave by Umayyah al-Khalaf. Umayyah bin Khalaf is the owner. Is their owner. Nah, ketika Amru bin Yasir masuk Islam, bapak ibunya itu masuk Islam. Tatkala Umayyah bin Khalaf tahu mereka masuk Islam, mereka disiksa. Bagaimana penyiksaannya? Kemudian bagaimana mereka disiksa? Bapaknya diikat dengan tali di sebelah kanan, diikat dengan tali di sebelah kiri, ditarik dengan kuda di arah berbeda, terbelah di tengah-tengah. Ibunya bagaimana disiksa? Ibunya disiksa lebih dahulu dan lebih dahulu wafat dan disiksa dengan cara ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai tembus pada leher. Maksudnya? Itu sih, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Dan tatkala itu terjadi, Rasul lewat depan mereka dan Rasul berkata, "Isbir ala Yasir, innakum jannatul Nasir." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya bagi kalian surga Allah sudah dekat. Tatkala berada dalam siksaan itu, maka Sumayyah yang tadi ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai tembus pada lehernya berkata, "Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata kami." Dilihat pakai mata atau tidak? Nah, yang dia lihat tombak tembus dari kepala sampai pada lehernya. Tapi kenapa dia bisa mengatakan surga di depan mata dia? Because for her, what Rasulullah said is lebih nyata, lebih real daripada fakta di depan mata. Okay, saya minta 1 menit lagi. Nah, kalau kita lihat, 5 minutes more. Nah, kalau kita lihat, Nah, so when we see about Muhammad Al-Fatih, he conquered Constantinople, he's only 23 years old. Berapa? 23 tahun. Loh, bukan umur sekolah. Jadi ini ceritanya. Saya masuk Islam, I convert to Muslim when I'm 18 years old. I convert to Islam when I'm in university in Indonesia. So, when I convert from Catholic to Islam, at 18 years old, I hear the story about Muhammad Al-Fatih from my teacher. His name also Fatih Karim, because he obsessed too with this man. Muhammad Al-Fatih. So he told me about Muhammad Al-Fatih and he told me Muhammad Al-Fatih conquered and he's only 23 years old. So I made a research and I have not 23 years old but 21 years old. But I believe back then. So when he say 23 years old, I say to my teacher, "Sorry teacher, but my name will be Muhammad Al-Fatih." So 2002, when I convert to Muslim, my name in Muslim is Muhammad Al-Fatih. How come you choose the name Muhammad Al-Fatih? I choose the name Muhammad Al-Fatih because I say to my teacher, Muhammad Al-Fatih has conquered Constantinople. And so there is one city left to be conquered. Bro, do you believe me? It's crazy. Saya sudah biasa dibilang gila. Kenapa? Karena seluruh orang-orang hebat dulunya dibilang gila. Betul gitu? 23 tahun saya menaklukkan kota Roma. 5 times from that on. Saya berusia 23 tahun dan saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Tatkala saya belum bisa menaklukkan kota Roma, pergi aja belum. Pergi ke Palermo baru kemarin tahun 2012, baru sempat pergi. Tapi pada waktu 23 tahun belum pernah pergi kemana-mana. Maka saya bilang sama istri saya, tapi walaupun saya tidak bisa menaklukkan Roma, saya menaklukkan satu orang istri. Saya berkata pada istri saya, "Dek, kalau nanti kita punya anak, nama dia harus Muhammad Al-Fatih." Istri saya katakan, "Sepakat Adi, kita kasih nama Muhammad Al-Fatih." 2008, I have the first child, daughter. Jadi gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih sebenarnya. Nah, 2010 saya punya anak laki-laki, Ezra. Alhamdulillah, kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih. Tapi di saat yang sama, seluruh teman-teman saya anaknya namanya Muhammad Al-Fatih. They heard the story because I have tell them I have tell them since 2008. So they have their children. They can name Muhammad Al-Fatih. All of them Muhammad Al-Fatih. Ustaz saya, teacher saya, yang kemudian yang mengislamkan saya, namanya siapa? Muhammad Fatih Alif. Muhammad Fatih Alif. And I ask, why do you add Alif on the Muhammad Al-Fatih? Dan dia berkata, Alif adalah huruf pertama, berarti dia pertama kali sampai ke Roma, yang lain belakangan. Yang lain belakangan, anak saya duluan. Semua pakai nama Muhammad Al-Fatih. Saya kata pada istri saya, kalau itu anak kita jangan Muhammad Al-Fatih, kita harus berbeda daripada mereka. Akhirnya saya kasih nama anak saya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Sifar Muhammad, Sifar means Cipher 0, Cipher 0, Muhammad Al-Fatih 1453. Yes, it's number. So kalau ketika saya registrasi anak itu kemudian ke catatan sipil, mereka bilang, Pak ini maksudnya apa? Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Mereka kata 1453 panjang banget. Ya, betul. So your first name is zero. Zero. And the last is another number. Yes, another number. Muhammad Al-Fatih 1453. Mana punya orang-orang tadi benar? 1453 ini angka atau tulisan? Angka Pak, 1453. Dan dia katakan, Pak, 15 tahun saya kerja di sini. I've been working here for 15 years. And there's no such thing like this. So make another one. Maka buat yang sekarang yang pertama. Maka mereka bilang, Pak ini susah Pak, gimana kalau ujian dan sebagainya. Dia bilang, jangan pikirin ujian. Wih, lu sabaran aja, boleh 212. Kenapa anak saya gak boleh yang dikasih? Nah, itu kemudian akhirnya anak saya dikasih nama Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. It's my children name. They have the number. So what the use of the number? Bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk apapun, tapi saya inginkan agar anak saya tahu siapa bapaknya dan apa yang dia bebankan pada anaknya. Dan dia tahu saya menulis buku, motivasi terbesar saya menulis buku adalah agar bapaknya tahu siapa, sorry, agar anaknya tahu siapa bapaknya. Tatkala dia sudah dewasa, dia enggak perlu tanya orang lain. Cukup buka internet, ketik 1453 dan dia akan dapat pada satu masa ketika Islam sangat dihormati seluruh dunia. Ketika Islam membuktikan perkataan Rasul pasti benar. Itulah Muhammad Al-Fatih. Baik, kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih menaklukkan 23 tahun 2012, saya punya anak ketiga. Sorry, 2011 saya punya satu anak lagi, namanya Josie Muhammad Al-Fatih 1453. Saya pergi ke Amerika dan istri saya lagi pregnant, hamil. Nah kalau lagi-lagi ini 1453 lagi. Nah kenapa? Karena orang ini sudah sangat hebat sekali sekalian. Oke, kalau itu yang terakhir. Yang terakhir, Bela Tuan, masih ingat kisah tentang trends tadi, Farid? Iya. Ada berapa type of man di situ? Dua. Yang satu siapa? Beriman. Yang benar-benar beriman, the believers. Yang kedua? Jews. Yahudi yang terpaksa. Tatkala Rasul sampaikan bicara tentang masa depan, bahwa Konstantinopel akan takluk, maka Jews tertawa terbahak-bahak. They laugh. Tapi orang mukmin, they believe. Dan mereka kemudian memantaskan diri, do their best, dan kemudian menaklukkan Konstantinopel. Which one do you want to be? The Jews or the Muslims? The Jews or the Muslims? Yakin Roma takluk? Yakin Roma takluk? Yakin? Oke, okay. Yakin Roma takluk? Yakin? Yakin. Takbir. Allah. Takbir tangannya ke atas. Takbir. Allah. Takbir tangannya ke atas. Raise your hand. Takbir. Oke, okay. Ini bukan sebuah